السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sudah banyak kitab-kitab yang kita pelajari dari adab talabul ilm. Sudah berapa kitab kita baca tentang akhlak seorang pencari ilmu dan juga tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan pentingnya seorang untuk mendapatkan ilmu. Apa di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan ilmu? Nah, masing-masing menyiapkan dalil-dalil dari ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu. Naam, ikra. Apa ayat-ayat dalam Al-Qur'an dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu? Yalla. Ikra. Irfa' as-saut. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Naam, anta. Ayat lain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Naam, yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa yang kena baca? Naam, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Juga yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Naam. Yang berikutnya. Syahid. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwasanya Allah mempersaksikan tentang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga para malaikatnya, dan juga ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini keutamaan ilmu atau keutamaan orang-orang yang berilmu, diikutkan, diatafkan setelah Allah dan Rasulnya, setelah Allah dan para malaikatnya. Allah mempersaksikan dan juga para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, dari lain. Hadis. Ucapan ulama. Ucapan kamu. Nah. Apa? Jayyid, jayyid. Masih dalam Al-Quran. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Ini dalam Al-Quran juga menunjukkan keutamaan ilmu. Di sana disuruh oleh Allah SWT untuk meminta tambahan. Rabbi zidni ilman. Nah. Hah? Nah. Kisah Nabi Musa dengan Khidr dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa berkata kepada Khidr, "Qul hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajari aku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Berarti Musa alaihi salam rela untuk ikut kemana pun Nabi Khidr pergi, yang penting diajari ilmu. Itu juga keutamaan ilmu. Ada lagi? Nah, juga ucapan para malaikat. Ketika Allah mengajari Adam nama-nama sesuatu. Ini juga ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Adam nama-nama segala sesuatu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian digambarkan kepada para malaikat, ditunjukkan kepada para malaikat. Dan Allah katakan kepada para malaikat, "Anbi'uni bi asma'i haula." Beritakan kepadaku nama-nama semua benda itu. Maka malaikat menjawab, "La ilma lana illa ma 'allamtana." Ya Allah, kami enggak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini keutamaan ilmu. Bagaimana Adam diberi ilmu dan para malaikat tidak diberi ilmu dalam masalah itu? Tentunya mereka memiliki ilmu dalam masalah lain yang merupakan tugas-tugas mereka. Tetapi bukti kalau sesuatu yang diajarkan kepada oleh Allah kepada Adam, malaikat dalam keadaan menyatakan, "Ya Allah, la ilma lana." Kami tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Itu juga keutamaan ilmu. Nah. Baik. Sebentar, ini sudah sampai kepada hadis. Ada ayat lain? Sebelum sampai kepada hadis. Man? Man Yazid? Siapa yang menambah? Dalil lain tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Quran. Masih ada lagi? Ya Allah, bismillah. Wujud. Fa'alam annahu la ilaha illa hu. Fa'alam annahu la ilaha illa huwa. Enam. Ketahuilah kata Allah Taala bahwasanya la ilaha illallah wa istaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Ini juga perintah untuk berilmu, untuk belajar. Fa'lam annahu. Berilmulah tentang tauhid. Ini juga perintah untuk berilmu yang menunjukkan keutamaan ilmu, kepentingan ilmu. Nah, ada lagi? Hah? Man? Saya baca hadis. Baik, hadis man sahala Allah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah tariqan ila al-jannah. Baik, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Naam. Anta وأنت أخرج ارفع الصوت نعم دعاء سيد دعاء yang diajarkan Rasulullah SAW untuk meminta ilmu yang bermanfaat itu juga keutamaan diajarkan inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dalam agama. Itu juga keutamaan ilmu. Barakallahu fiik. Naam. Anta. Naam. Irfa' as-saut. Suaranya keras ya. Naam. Hadha qawlu man? Naam. Tayyib, la bas, hadha qawl salaf, yani laysa min al-hadith, bukan hadith. Kafa bi khasyatillahi 'ilman. Kafa bi khasyatillahi 'ilman. Cukup rasa takut pada Allah itu sebagai ilmu. Ini cukup seorang dikatakan alim kalau dia memiliki khasyah. Tentunya ucapan ulama ini mengambil dari ayat tadi, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Naam, anta. Naam. Sama seperti tadi, mintalah kepada Allah ilman nafi'an dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Naam. Naam. Zid. Irfa' saut. Naam, doa lagi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Naam. Yalla. Naam. Indak hat. Naam. Kait. Naam. Anta. Yalla, man yuzid? Siapa yang nambah lagi? Baik. Kita baca beberapa riwayat-riwayat tentang ilmu dan ulama. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Darimi dan juga Tirmidzi dan Nasa'i. Kalimatnya sungguh sangat memberi semangat kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat marhaban. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Inna talibal ilmi tahaffuhul malaikah bi ajnihatiha. Marhaban, wahai para pencari ilmu, sesungguhnya pencari ilmu itu akan dinaungi dengan sayap-sayap para malaikat. Ini juga keutamaan besar dari keutamaan para pencari ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Dan juga masih dalam hadis, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan lafaznya lafaz Tirmidzi yang disebutkan dalam Sahih Targhib. Rasulullah SAW menyatakan fadlul alimi alal abid, keutamaan seorang yang alim di atas seorang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Lihat tadi, marhaban bitalibil ilm, selamat datang wahai para pencari ilmu, sesungguhnya para pencari ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Sekarang Rasulullah menyatakan fadlul alimi alal abid, keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah, itu kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Bayangkan perbedaannya sangat mencolok sekali. Orang yang paling rendah di kalangan waktu itu dengan Rasulullah SAW. Berapa perbedaannya? Qanifidin a'azakumullah. Maka orang yang mencari ilmu, orang yang alim memiliki ilmu, keutamaannya seperti keutamaan Rasul dibandingkan dengan keutamaan orang-orang yang paling rendah. Qanifidin a'azakumullah. Berarti ini keutamaan seorang yang alim. Adapun abid, ahli ibadah, kalau tidak berilmu, maka dia tidak memiliki keutamaan apa-apa. Bahkan memiliki satu bahaya yang besar. Apa itu bahayanya? Beribadah tanpa ilmu. Jangan-jangan dia akan salah. Jangan-jangan dia akan keliru. Bisa jadi dia akan menyimpang, sesat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Orang yang sangat semangat ibadah, itu bagus. Tetapi harus diiringi semangat mencari ilmu. Tetapi kalau dia semangat beribadah tanpa ilmu, inilah yang akan membahayakan. Sehingga dikatakan fadlul alimi alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, ini sangat mencolok perbedaannya. Lebih tinggi, lebih mulia ahlul ilmi. Qala, kemudian yang ketiga, keutamaan dari aqwal salaf. Keutamaan-keutamaan ilmu dari ucapan para salafus saleh. Di antaranya ucapan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Berkata Mu'ad ibn Jabal, "Alaikum bil ilmi." Atas kalian untuk mencari ilmu. Atas kalian untuk mencari ilmu, maknanya wajib atas kalian mencari ilmu. "Alaikum bil ilmi." Atas kalian untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya mencari ilmu adalah ibadah. Dan mempelajarinya karena Allah adalah hasanah. Dan mengajarkannya kepada orang lain sedekah. Dan membahasnya merupakan jihad. Dan mengulang-ulangnya merupakan dikir, tasbih. Lihat ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat indah. Bahwa yang namanya belajar itu dari segala sisinya baik. Atas kalian untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu merupakan ibadah. Tentunya yang namanya ibadah mendapatkan pahala besar. Yang kedua, ta'allumuhu lillah, mempelajarinya karena Allah, itu adalah hasanah. Apa hasanah? Amal soleh. Kamu sudah dapat ta'lim. Ini namanya belajar. Itu ibadah. Kemudian kamu ulang di rumah, mempelajari lagi, mengingat kembali apa yang disampaikan. Itu hasanah, amal soleh. Wabadluhu li ahlihi qurbah. Dan menyampaikannya kepada orang-orangnya, menyampaikan ilmu tadi, itu qurba, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya pada orang lain, kamu ajarkan pada teman-temanmu, ilmu yang mereka belum tahu, kamu sudah tahu, itu sedekah. Menyampaikannya, sedekah. Wal bahtu anha, dan membahasnya, merupakan jihad. Membahas itu mencari. Aku ingin tahu hukumnya ini apa ya. Dibahas dari kitab-kitab, kitab buka kitab ini, buka kitab itu, tanya pada syekh ini, tanya pada syekh itu. Membahas semua. Mengeluarkan usaha kamu, juhduk. Wabadl, juhdika kullih. Mengeluarkan segenap usahamu untuk mencapai satu kesimpulan. Ilmu. Itu adalah jihad. Kesungguh-sungguhan. Wa mudhakaratuhu, tasbih. Dan mengulang-ulangnya, tasbih. Kenapa mengulang-ulangnya disebut tasbih atau zikir? Karena yang dipelajari dalam ilmu din tidak lepas dari qala Allah wa qala Rasul. Iya kan? Mempelajari ilmu agama enggak lepas dari qala Allah wa qala Rasul, enggak lepas dari Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kamu mengulang-ulang, berarti mengulang-ulang nama Allah, mengulang-ulang zikrullah. Bukankah itu zikir? Apa maknanya zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menghafal pelajaran, pelajarannya pelajaran fiqih, pelajaran hadis, pelajaran adab talabul ilmi. Bukankah yang diulang-ulang adalah ayat dan hadis? Yang kamu pelajari, yang kamu hafalkan, yang kamu ulang-ulang, qala Allah, qala Rasul, maka itu mengingatkan pada Allah. Kalau mengingatkan kepada Allah, namanya dzikir. Berarti orang yang sedang mengurang-urang pelajaran itu berzikir. Tidak hanya yang namanya zikir itu adalah orang yang membacanya keras-keras dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memang zikir walaupun dengan cara yang bid'ah. Tetapi kalau dengan cara yang sunnah adalah mengingat Allah SWT, mengucapkan la ilaha illallah, tadarru'an wa khufyah, dengan merendah, dengan tidak mencirit-cirit, dengan tidak suara dengan keras, tidak berjamaah, tidak bersama-sama. Dan termasuk mengulang-ulang, termasuk zikrullah adalah mempelajari ayatnya, mempelajari hadisnya, mengulang-ulang qala Allah wa qala Rasul, itu juga zikrun. Itu juga zikr. Dan ini kata sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan bermudzakarah, mengulang-ulang pelajaran din, itu adalah zikir. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tulis. Tulis di buku catatan kalian. Kalau sempat bahasa Arabnya bagus. Kalau tidak terjemahannya paling tidak. Yang tadi sudah tulis. Ucapan Mu'adz bin Jabal. Atas kalian untuk berpegang dengan ilmu. Atau untuk belajar ilmu. Mencarinya. Karena mencarinya adalah ibadah. Mempelajarinya karena Allah adalah hasanah. Mengeluarkannya untuk orang lain sedekah, membahasnya merupakan jihad, dan mengulang-ulangnya merupakan dzikir. Saya ulang, dikoreksi. Berkata Mu'adz bin Jabal, atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mencarinya adalah ibadah. Mempelajarinya karena Allah, mempelajarinya karena Allah adalah satu kebaikan. Mengajarkannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain merupakan sedekah. Membahasnya merupakan jihad. Dan yang terakhir, dan mengulang-ulangnya adalah zikir. Mengulang-ulangnya adalah zikir. Dan yang berikutnya adalah qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu. Qabla an yuqbad. Lihat ucapan Ibnu Mas'ud hampir sama dengan ucapan Mu'ad awalnya, yaitu atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya. Atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya. Jadi ilmu suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dimatikannya para ulama, maka hilanglah ilmu. Maka pelajarilah ilmu selama ilmu tersebut belum dicabut. Pelajarilah ilmu selama masih ada para ulama yang mengajarkan ilmu. Atas kalian untuk pelajari ilmu sebelum dicabut. Karena hilangnya ilmu adalah hilangnya para ulama. Enggak pakai karena. Hilangnya ilmu adalah hilangnya para ulama. Atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabut. Dan hilangnya ilmu adalah hilangnya para ulama. Atas kalian untuk mempelajari ilmu. Diulangi. Atas kalian untuk mempelajari ilmu. Karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh pada apa yang ada pada mereka. Saya ulangi. Karena salah seorang kalian tidak tahu. Karena salah seorang kalian tidak tahu. Kapan dia butuh. Kapan dia butuh. Pada apa yang ada pada mereka, pada ulama. Apa yang ada pada mereka, yakni ulama. Paham maksudnya? Maksudnya kita belum tahu kapan kita butuh pada ilmu-ilmu yang ada pada ulama tersebut. Sehingga pelajari sekarang, yang penting kita ngangsu dulu. Tahu ngangsu? Nimba ilmu terus. Kita ambil semuanya, nanti suatu saat kita butuh. Jangan kita tenang-tenang saja, begitu kita butuh, waduh ini gimana caranya ya? Mau nanya ulama, ulamanya sudah wafat. Ulamanya sudah meninggal. Ustadznya sudah gak ada. Ini kata Ibnu Mas'ud, makanya pelajari ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan matinya para ulama. Maka pelajarilah ilmu, karena kamu tidak tahu kapan kamu butuh kepada apa yang ada pada ulama tersebut. Kapan kamu butuh pada ilmu yang ada pada sisi mereka para ulama. Kamu gak tahu kapan butuhnya. Maka sekarang pelajari semuanya. Ini hukum masalah haji, kapan saya hajinya? Ya kamu suatu saat akan haji. Ini mempelajari masalah hukum waris, kapan ngurusi waris? Belum ada yang mati keluarga saya. Ya nanti suatu saat pasti akan ada kasus yang demikian. Ini mempelajari tentang masalah jual beli. Saya enggak ada urusan dengan jual beli. Kata Ibnu Mas'ud, pelajari semua apa yang ada pada para ulama tersebut dari syariat Islam. Qala Allah wa qala Rasul. Karena engkau tidak tahu kapan kau butuh pada ilmu tersebut. Kalau kalian nunggu, nanti kalau sudah butuh mau saya tanya. Saya butuhnya ini saja, tanya itu saja. Titik. Kemudian enggak pelajari yang lain. Maka suatu saat ketika sangat butuhnya pada ilmu tentang satu masalah, dia mau tanya ulama, ulama sudah enggak ada. Ilmu sudah dicabut, maka terlambat. Kamu akan bingung dengan ketidakadaan ulama dan enggak bisa bertanya kepada siapapun. Sehingga pelajarilah ilmu sekarang, mumpung para ulama masih ada, para ustadz masih mau ngajar, masih ada, dan masih orang-orang yang belajar kepada para ulama masih berdatangan, walhamdulillah. Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu. Kamu enggak tahu kapan kamu butuh pada ilmu yang ada pada mereka. Demikian ucapan Ibnu Mas'ud. Wasatajiduna aqwaman. Masih ucapan Ibnu Mas'ud. Lanjutannya. Wasatajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una annahum yad'una ila kitabillahi wa qad nabaduhu wa ra'a dhuhurihim fa 'alaykum bil 'ilmi. Kata Ibnu Mas'ud, kalian akan mendapati. Kalian akan mendapati kaum-kaum yang mengaku mengajak kepada kitabullah. Kalian akan mendapati kaum-kaum yang mengaku mengajak pada kitabullah. Waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Padahal mereka telah melemparkan kitab tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Padahal mereka telah melemparkan kitab tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Fa'alaikum bil'ilm. Maka atas kalian untuk berpegang dengan ilmu. Saya ulangi. Satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillahi wa qad nabaduhu wa ra'a dhuhurihim. Kalian akan mendapati kaum-kaum yang mengaku mengajak kepada kitabullah, mengaku mengajak kepada Al-Quran, padahal mereka telah melemparkan kitab tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Berarti dusta. Mereka tidak mengajak pada Quran, tapi mengaku mengajak pada Quran. Mengaku mengajak kepada kitabullah, padahal mereka tidak mengajak pada kitabullah. Fa'alaikum bil'ilmi. Maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Apa kaitannya kira-kira ucapan Ibnu Mas'ud dengan kalimat alaikum bil ilm? Kaitannya, kalau kalian tidak mempelajari ilmu, kalian akan tertipu dengan mereka. Orang-orang yang yad'una, orang-orang yang mengaku-ngaku, kalau mereka yad'una ila kitabillah, kalau mereka mengajak pada kitab Allah, padahal mereka telah melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim. Maka mereka-mereka yang terbawa dengan da'i-da'i palsu ini, mereka yang akan terbawa dengan pengaku-pengaku ahli sunnah padahal dusta, mereka yang akan terbawa dengan orang-orang yang melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, yang akan tertipu adalah orang-orang bodoh. Yang tertipu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Sehingga alaikum bil ilmi, kata Ibn Mas'ud. Alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi. Diucapkan tiga kali oleh beliau. Pertama dengan kalimat alaikum bil ilmi qabla an tuqbad. Atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya. Mumpung ulama masih ada. Mumpung ma'had-ma'had masih banyak ahlu sunnah. Walhamdulillah. Pelajarilah ilmu. Yang kedua, dan ingatlah. Bahwa hilangnya ilmu itu dengan hilangnya para ulama. Atas kalian untuk mempelajari ilmu. Karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada ilmu tersebut. Jangan sampai ketika kalian butuh, ulama sudah wafat. Alim sudah tidak ada. Jangan sampai. Maka hendaklah mempelajari sekarang, mumpung mereka masih ada, pelajari ilmu tersebut semuanya. Sehingga suatu saat kita ketika butuh, kita sudah punya ilmunya. Yang ketiga, dan pelajarilah ilmu. Karena dikhawatirkan nanti akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku mengajak pada Quran, padahal dusta. Akan ada orang-orang kaum-kaum yang mengajak atau mengaku mengajak pada kitab Allah, padahal mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Padahal mereka sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, tapi mengaku mengajak pada sunnah. Mengaku ahli sunnah, padahal mereka melemparkan sunnah. Mengaku mengajak pada Quran, padahal mereka melemparkan Al-Quran di belakang punggung mereka. Hati-hati. Alaikum bil ilmi, maka kalian pelajarilah ilmu, jangan sampai tertipu dengan mereka. Billahi taufiq. Ini ucapan Mu'adz bin Jabal dan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu setelah ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan marhaban bi talibil ilm. Wassalatu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.